أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul, masih memberikan dan menjaga kesemangatan untuk hadir ke majlis ta'lim. Menjadikan hadir ke majlis ta'lim adalah bagian dari kehidupan dan menjadikan itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Imam Ahmad menyebutkan berkaitan tentang kebutuhan pokok yang biasa kita tahu. Kebutuhan pokok itu adalah 9 bahan pokok sembako. Tetapi Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita dengan ilmu agama ini lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum atau sembako tadi. Karena kalau seorang itu tidak memiliki ilmu agama dan dia mati dalam keadaan tidak mengerti tentang agama ini, maka akibat itu dia akan masuk dalam neraka. Namun apabila seorang mati dikarenakan kurang makan atau kurang minum, kurang hasil panen kemarau panjang umpamanya, maka hal itu tidak menyebabkan siksaan bagi dia. Imam Ahmad mengatakan dalam kalimat beliau, inna nufusa ahwaj ila ma'rifati ma ja'a bihi an-nabi min at-ta'am wa syarab. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu lebih membutuhkan untuk mengetahui tentang ilmu yang dibimbingkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam daripada sekedar makan dan minum. Kenapa demikian? Kata beliau, fain fata hada hasalal maut di dunia. Seorang yang tidak memiliki makanan dan minuman, maka ujung yang terakhirnya ya adalah paling kematian, kata beliau. Wada fata zaka, namun apabila seorang tidak memiliki itu, ya, tidak memiliki ilmu agama, maka hasalal maut di dunia wa hasalal adab, ia akan terkena kematian pada ujungnya nanti. Walaupun kaya, walaupun makan minumannya penuh, tetap ujungnya akan mati pula. Wa hasalal adab, dan dia akan terkena adab, siksaan diakibatkan karena dia jahil. Akibat jahil dia tidak bisa melakukan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan olehnya. Dia tidak mengerti halal haram sehingga sembarangan. Dia tidak mengerti larangan sehingga dia melanggarnya. Maka belajar ilmu agama adalah sebuah kebutuhan bagi kita semuanya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, yani al-imam Abdullah bin Mubarak Fudail bin Iyad dan juga al-imam Al-Hasan al-Basri, ulama-ulama di zaman tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, wallahi law anna rajulan أدرك هذه المنكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يطلبها ويسأل عنها إلا إن هذا ليعرض له أجر عظيم فكذلك فكونوا إن شاء الله. Kemudian beliau mengatakan, di zaman-zaman terakhir, zaman-zaman akhir, manusia lebih banyak yang jatuh pada kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Orang-orang yang mengajak pada dosa banyak sekali. Orang ini mengatakan, halumma ilayya, sini ikuti aku. Yang satu lagi mengatakan, halumma ilayya, ayo, rasakan ini, bareng-bareng. Ikuti jejakan. Bisikan maksiat di mana-mana. Tontonan yang bentuknya, macam-macam tidak bisa disebut. Demikian pula, banyak tersebar kebatilan-kebatilan. Orang yang menyembah kepada selain Allah, jumlahnya teramat banyak. Model dan caranya pun banyak. Yang disembah pun macam-macam. Masing-masing mereka mengajak orang, ayo ikut aku. Mari sini. Lakukan ini, lakukan itu. Kamu akan kaya. Kamu akan sehat. Kamu akan sukses. Kamu akan jadi pejabat. Kamu akan... Yang ditawarkan ritual kesyirikan. Banyak tidak, Pak? Zaman sekarang banyak tidak? Banyak sekali. Tawaran untuk berdukun lewat SMS. Mau cari rezekimu lancar atau tidak tahun 2020? Kirimkan SMS. Atau mungkin masuk ke kamar mandi-kamar mandi, bahkan tulisan itu. Ya. Ditulis pertama, jangan buang sampah ke kloset, bawahnya perdukunan. Anda ingin meramal? Ada tidak kayak gitu apa? Ada. Artinya kaum muslimin, beliau memberitahukan ajakan kepada kemaksiatan begitu deras. Ajakan kepada kesyirikan, kekufuran juga tidak kalah. Deras sekali. Hasutan, rayuan, bisikan kepada bid'ah-bid'ah juga teramat banyak. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, di saat seperti itu kondisinya, ada seorang yang mengatakan, la uridu illa sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menginginkan kecuali bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menerima ajakan, aku tidak mau menerima bisikan, aku tidak mau maksiat, aku tidak mau bid'ah, aku tidak mau syirik, aku tidak mau itu semuanya. Kecuali sunnah Rasulullah saja yang aku maukan. Kalau ada orang yang seperti ini kondisinya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari mereka itu, yang menginginkan hanya sunnah Nabi saja, tidak menginginkan maksiat, tidak menginginkan bid'ah, tidak menginginkan kekufuran, la uridu illa sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menginginkan kecuali sunnahnya Rasulullah alaihi wasallam. Buktinya apa? Yatlubuha. Buktinya dia betul-betul mencari bimbingan Nabi itu diwujudkan dengan talabul ilmi. Wa yas'alu anha. Dia pun berusaha bertanya tentang bimbingan Nabi dalam perihal akidah bagaimana? Dia bertanya. Tentang ibadah bagaimana? Dia bertanya. Betul-betul dia wujudkan itu. Dengan amaliah langsung. Begitu dia mendapatkan bimbingan Nabi begini, langsung dia pegang itu. Rasul bersabda seperti ini, langsung dia yakini itu. Aku tidak menginginkan kecuali sunnah Nabi alaihi wasallam. Itu berada di tengah-tengah masyarakat yang tadi. Yang banyak mengajak pada perzinaan. Mengajak pada narkoba, mengajak pada macam-macam kemungkaran. Tidak semuanya itu yang saya inginkan adalah bimbingan. Ada ajakan kepada bid'ah ini, bid'ah itu. Ada ajakan pada kesyirikan ini, syirik itu. La uridu illa sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menginginkan kecuali bimbingan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buktikan dengan dia yatlubuha, betul-betul mencari, mentolab, mentolab yakni mencari talabul ilmi. Dia selalu anha dan dia selalu bertanya ketika mau berbuat, tanya dulu. Bagaimana petunjuk Nabi dalam hati? Mau menentukan keinginan, tanya dulu. Benar enggak keinginan ini dalam syariat Islam? Mau berbuat sesuatu, tanya dulu. Apakah Nabi seperti itu? Masya Allah. Kalau ada orang seperti itu, kata beliau, apa? Inna hadza la yu'rad lahu ajrun 'adzim. Kalau ada orang seperti itu di zaman seperti sekarang kita, sungguh pahalanya sangat besar. Sangat besar pahalanya itu kaum muslimin. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia orang yang betul-betul memegang bimbingan Nabi dan tidak tergoyahkan dengan hasutan dan rayuan, busukan dan bisikan. Tidak hanyut oleh gelombang kemungkaran, tidak hanyut dengan gelombang kebidahan. Nah, istiqamah. Walaupun sekali lagi, tentunya untuk istiqamah di atas sunnah Nabi bukan perkara yang ringan. Hal yang menghadang, yang merintangi, akan ada. Dan semakin kuat seorang dalam beriman, semakin kuat pula ujiannya akan menerpanya. Maka hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu ingin sesuai dengan bimbingan Nabi, yang menginginkan tidak lain kecuali bimbingan Nabi, yang terus apa yang kita inginkan cocokkan dengan bimbingan Nabi. Apa yang akan kita lakukan, tanyakan dulu. Apakah Rasul mengajarkan hal itu? Mau beramal sesuatu ibadah, tanyakan dulu ilmunya tentang ibadah itu. Begitulah kaum muslimin, hendaknya yang harus kita lakukan. Kemudian beliau mengakhiri ucapannya dengan kalimat, فَكَذَلِكَ فَكُونُوا insyaAllah. Maka hendaknya kalian jadilah semisal orang yang ini tadi, yang barusan kami sampaikan, kata beliau. Jadilah kalian menjadi seorang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi diwujudkan dengan talab wa yas'al. Yatlubuha wa yas'alu anha. Mencari dan bertanya tentang itu. Namanya kita aslinya jahil atau alim, Pak. Ada orang lahir langsung dalam keadaan tahu ilmu. Itu bayi ajaib. Hadirin yang kami muliakan, setiap kita tidak tahu apa-apa sampai kita mencarinya dan sampai kita bertanya tentang urusan apapun itu, duniawiya ataupun urusan agama. Duniawi saja, kalau tidak belajar dan tidak bertanya dulu, akan susah dan akan membuat rusak. Bukan memperbaiki, tapi malah apa? Merusak. Harus berilmu dulu, baru kamu akan bisa memperbaiki. Misal mamanya punya motor. Ya, motor sudah baik-baik, hidup, baru beli, dicopot-copot. Ya, begitu mau masang, bingung. Pada hilang baute, kotrine, macam-macam, Pak. Ketika mau dipasang, kok malah jadi rusak. Ya, karena kamu tidak tahu ilmunya. Harus bertanya dulu. Hah? Kepada ahlinya. Para bengkel-bengkel yang kawakan. Tanyakan ilmunya. Apalagi ilmu din, agama, yang itu tidak bisa dengan otodidak semata, mengandalkan akal dan pikiran, tidak mungkin tahu. Kan ini adalah wahyu dari Allah yang harus engkau bertanya terlebih dahulu. Engkau mencari terlebih dahulu. Baru engkau akan tahu apa itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba yang seperti ini dan sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sebuah harapan yang kita harapkan, sebuah idaman yang kita idamkan, kita mati dalam keadaan sebagai talibul ilmi. Banyak sudah di antara teman-teman kita yang meninggal dunia, yang kita tahu dia masih tetap ta'lim terus dan ta'lim terus dan ta'lim terus, tapi waktunya sudah habis, maka mati. Pertanyaannya tinggal kita ini, Pak. Apakah kita masih ta'lim terus sampai mati? Atau kita putus dari ta'lim 1 tahun, kemudian baru mati setelah itu? Dalam keadaan banyak maksiat, berkelimbang dengan bid'ah, tapi mati, Pak. Dan last teman. Kalau seandainya boleh dipinta, mati sekarang. Tidak mengapa. Asalkan di atas istiqomah, di atas sunnah. Atau jenengan kepengen hidup 1001 tahun lagi. Ampun Pak, melasih anak kutu. Hidup panjang. Kalau tidak diiringi dengan amal saleh, itu malah petaka. Malah petaka. Sehingga kita tidak diperintahkan untuk memohon tambahan umur. Kita diperintahkan untuk apa? Tambahan ilmu. Di mana dengan tambahnya ilmu itu, umur yang Allah berikan kepada kita bermanfaat. Tapi kita diajarkan sebuah doa Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan oleh Nabi, Rabbi wahai Rabbu zidni, tambahkan untukku ilma. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih disebutkan Imam Nawawi dan Tabi'atul Salihin, mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Umurnya panjang dipenuhi amal saleh. Itu baru baik namanya, Pak. Tapi kalau semata umurnya pinten, Pak? 90. Lah malah maksiat, bid'ah, penyimpangan, ibadahnya tidak di atas ilmu, riga kebutuhannya tok. Ini malah melasi, Pak, kasihan. 90 tahun umurmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dipenuhi apa saja? 90 tahun itu. 90 tahun itu banyak loh, Pak. Kalau dituntut hari berapa? 365 kali 90. Ketemunya benda ini, wangel itu, Pak. Kali kalkulator ini. Hadirinnya yang melihatkan. Sehingga Nabi melanjutkan ucapannya, wa syarun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang namun jelek amal perbuatannya. Kenapa dia jelek amal perbuatannya? Karena jahil, itu pertama kali sebab. Dikasih umur panjang tapi tidak menikmati ilmu syar'i. Tidak tahu akidah yang sahihah. Tidak mengerti tentang ibadah yang sahihah. Tidak mengerti cara beragama dengan baik. Kasihan. Dikasih umur panjang. Tapi yang nampak kehidupan dia adalah dari hal yang mungkar kepada yang mungkar. Maksiat dan kepada maksiat. Tidak dipenuhi dengan amal saleh. Ini sejelek-jelek manusia. Sehingga kita tidak mengharapkan umur terlalu panjang. Karena memang umur itu tidak maju dan tidak mundur. Ajal kita masing-masing sudah ditulis. Yang kita mohon kepada Allah adalah matikanlah kita semua di atas as-sunnah. Matikanlah kita di atas husnul khatimah. Dan itu ada doa. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki berupa akhir yang baik. Atau dengan kalimat yang lain. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu diberikan akhir yang baik dari seluruh amalan yang kita lakukan. Semoga kita ketika menghembuskan nafas terakhir di atas kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Masya Allah, ya kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa mentalkin orang yang mati itu lengkap dengan bacaan la ilaha illallah di telinganya. Jikalau sudah dia mengucapkannya, maka kita diam. Jangan terus-terusan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus-terusan, ketika dia belum mengucapkannya betul, kita talqin dia. Tapi kalau sudah dipastikan dia mengucapkannya, kita berhenti. Dan seluruh yang ada di situ diam, biar nyawanya orang ini dicabut dalam keadaan yang terakhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah. Itu perjuangan dari kaum muslimin, dan syaitan sangat berusaha untuk menggoda bani Adam di detik-detik terakhir dia menghembuskan nafasnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala innama ذل المؤمن آخر الزمان بغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لما هم عليه. Perhatikan ucapan dari beliau Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau, ditulis dalam kitab Jami'ul Ulum Al Hikam atau dalam kitab yang lainnya. Berkata Imam Ibnu Rajab menyebutkan tentang sebab mengapa orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasul itu terasa asing, aneh bagi kebanyakan orang. Sebabnya adalah, kata beliau, sesungguhnya tak lain orang yang beriman di akhir zaman, di akhir zaman kelak akan dihinakan, akan dilecehkan, akan dikucilkan. Itu tak lain dikarenakan mereka memegangi bimbingan Nabi di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Rusak dengan sebab syahwat dan rusak dengan sebab syubhat, kerancuan-kerancuan atau bid'ah-bid'ah. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi akan dianggap sebagai orang yang aneh. Orang yang asing bahasa Indonesianya. Orang yang aneh. Kenapa? Karena bedanya tidak sama dengan mereka-mereka ahlul bid'ah. Dan juga tidak mau pula berkumpul atau bergabung, bergaul dengan ahlul maksiat, maka dia asing. Tetapi ingat, keasingan dia wahai kaum muslimin, keasingan yang mendapatkan ridho Allah. Kalau mereka dikucilkan karena di atas sunnah, maka mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan di sini, fakulluhum yakrahuhu, semua manusia akan membenci ahlu sunnah. Semua manusia akan menyakitinya, akan mencercanya. Kenapa? Dikarenakan dia berbeda dengan kebanyakan manusia. Dia, orang yang mengikuti bimbingan Nabi ini, tidak mau mengikuti ajakan-ajakan mereka, karena itu dibenci. Dia, yang di atas sunnah, tidak mau melakukan amalan-amalan dilakukan ahlul bid'ah. Dalam keadaan ahlul bid'ah jumlahnya banyak, tetapi dia tetap memegangi sunnah Nabi dan menjauhi segala hal yang bid'ah. Maka dengan sebab itulah mereka membenci orang ini. Sehingga mereka itu, para pendosa, pengikut hawa nafsu, dan juga para pengikut kemaksiatan syahwat, membenci orang ini bukan urusan duniawi. Orang ini tidak pernah bermasalah dengan manusia yang lain. Baik-baik saja dia. Akhlaknya mulia, santun, ucapannya pun baik. Manusia benci kepada dia dikarenakan keistiqomahannya di atas sunnah. Itu dia yang menyebabkan manusia yang lainnya benci. Bukan karena dia adalah pelaku kriminal atau tukang onar, membuat kegaduhan. Bukan. Dia akhlaknya mulia, tutur katanya bagus, ibadahnya pun rajin. Orang simpati kepada dia. Namun karena dia di atas sunnah, dan mereka di atas maksiat dan bid'ah, tidak akan suka dengan orang yang di atas sunnah. Itu adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan, dimanapun mereka berada, tidak akan suka dengan orang yang mentaati Allah dan mengikuti jejak Rasul. Syaitan tidak akan pernah. Itu disebutkan dalam Al-Quran ya kaum muslimin. Agar kita membacanya dan mengambil sebagai pelajaran bagi kita. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, syaitan mengatakan, فَبِعِزَّدِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Dia mengatakan kalimat ini adalah iblis. Allah sebutkan kata-kata iblis ini dalam Al-Quran untuk kita mengambil ibrah, pelajaran. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan manusia semuanya. Uhuyannahum ajma'in. Aku akan halangi manusia semuanya dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi, aku akan hadang mereka dari jalanmu yang lurus. Sehingga anak buahnya iblis, yaitu siapa? Para syaitan-syaitan dari bangsa jin dan syaitan-syaitan dari bangsa manusia, bahu membahu untuk menghadang manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibisiki, dirayu, digoda, dihasut agar mereka meninggalkan bimbingan Rasulullah SAW. Ditakut-takuti, diancam. Nah, dan yang lainnya supaya manusia menjauhi sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika ada orang yang tetap memegangi sunnah Nabi, mereka tidak akan diam. Pasti mereka akan melakukan berbagai macam makar untuk menghabisi orang tersebut. Itu adalah keinginan iblis. dan bala tentaranya dari manusia dan jin, pelaku kebid'ahan dan kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran, tidak akan diam. Hadirin yang dimuliakan, itulah yang menyebabkan mereka dibenci oleh masyarakat yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke nomor yang berikutnya, supaya pas dengan pembahasan kita barusan, kita langsung nomor ke 630. Kita lewati 1, 629, karena munasib, karena cocok dengan pembahasan kita. Wa qala aidan, berkata juga, yakni Imam Ibn Al-Qayyim, beliau berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin, wa min sifatiha ula'il ghuraba alladhina ghaddaduhum an-nabiyyu, dan di antara sifat-sifat orang-orang yang asing, sifat-sifat orang-orang yang aneh yang disebut dengan kalimat ghuraba, yang disebut dengan kalimat al-ghuraba, sesuai dengan hadis yang telah kita baca dalam pertemuan sebelum ini, yang menyebabkan mereka aneh, yang menyebabkan mereka asing, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, orang-orang yang asing tadi, itu bukan karena mereka melakukan sebuah perbuatan yang tercela, aneh-aneh seperti mereka-mereka kaum pang umpamanya. Bukan seperti itu. Sebab yang menyebabkan mereka aneh dan asing itu karena apa? Yang pertama beliau mengatakan, at-tamassuku bisunnati. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Idza raghiban hannas, di saat manusia mayoritas membenci sunnah Nabi. Ini faktor utama. Ada apa? Enggak ada kaitan apa-apa kita dengan mereka. Utang piutang juga tidak ada. Ketemu juga enggak pernah. Ya, kaitan dengan perdagangan juga tidak. Tapi mereka benci sekali dengan kita. Kayaknya nopo pak, salah nopo kulo. Salahnya karena kamu mengikuti sunnah. Itu. Kalau kita tidak mengikuti sunnah, tidak akan dibenci pak. Oh, bakir sih. Pada dunia setanek. Tapi karena kita di atas sunnah Nabi, dibenci oleh pelaku kemaksiatan. Dibenci. Karena mereka akan terhalang. Tujuan utama mereka menyebarkan kemaksiatan dan bid'ah akan tercekal dan terhalang dengan keberadaan seorang ahli sunnah. Gara-gara kamu di atas sunnah, kami benci kepadamu. Itu dia. Yang kedua, sebab yang kedua adalah watarku ma ahdathu wa in kana wal ma'ruf 'indahum. Yang kedua ini wahai kaum muslimin, perhatikan, sudah muadzan belum? Masih dengung? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada apa? Oh, ininya bisa. Oh, berarti kalau ini enggak bunyi kita enggak berhenti dulu Pak biasanya. Ya, nanti kalau sudah dengar azan kita berhenti Pak. Tenang aja, tenang. Mboten dong-dong, mboten Pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Yang kedua ini wahai kaum muslimin, pahami betul. Ternyata bukan hanya pertama tadi yang membuat mereka gerah, membuat mereka marah. Tapi bahkan yang kedua ini. Apa yang kedua ini, kaum muslimin? Yang kedua adalah wadarku ma'ahdahu. Mereka-mereka yang berpegang teguh di atas sunnah, mereka meninggalkan amalan-amalan yang mereka ada-adakan, amalan-amalan bid'ah yang tidak ada sunnahnya yang mereka lakukan, ditinggalkan dalam keadaan mereka menganggap itu adalah hal yang baik. Dalam keadaan mereka menganggap itu amalan baik, ahli sunnah meninggalkan. Itu tambah marah lagi. Tambah marah lagi. Ini amalan soleh kok. Ini amalan baik kok. Tidak mau melakukannya. Maka mereka semakin emosi. Semakin meluapkan amarahnya. Dikarenakan si fulan ini di atas sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka. Tidak mau ikut-ikutan dengan mereka. Dan menyatakan itu adalah dolal. Mulai kita subhanallah, Pak. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Dolalah, dolalah. Lebih kesuh malah ini kita. Itulah hal yang mereka benci dari seorang hamba Allah yang mukmin yang ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau tercampuri dengan kebid'ahan-kebid'ahan, ingin istiqamah terus diajak kebid'ahan, tak mau. Saya tidak menginginkan kecuali sunnah. Benci. Maka kaum muslimin terasa asing orang itu. Mungkin orang mengatakan bahasa Jawanya orang lumrah. Ngerti Pak orang lumrah? Apa nggih bahasa Indonesia orang lumrah? Orang umum. Nah, itu bahasa Jawa maju Pak. Ya begitulah orang lumrah. Susah ngeliat Indonesia ini Pak. Dereki, bedani. Ya karena dia ahlu sunnah. Dia tidak mau mengikuti yang bid'ah. Yang ketiga, kaum muslimin. Watajridu tauhid. Dia ini, si ahlu sunnah tadi. Mudah-mudahan kita termasuk darinya. Adalah orang yang betul-betul menginginkan. Memurnikan tauhid. Mewujudkan la ilaha illallah dalam hati dia, dalam amalan dia, murni ikhlas karena Allah, tunduk dan patuhnya hanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, tidak mau dengan kesyirikan semuanya. Demikian pula dengan keluarganya, demikian pula dengan anak didiknya, tampil sebagai ulul tauhid. Ini semakin dibenci, semakin dibenci. Dengan tuduhan radikalisme. Dengan tuduhan orang-orang yang keras. Aliran keras. Dengan tuduhan merusak tatanan. Dengan tuduhan merusak budaya. Dan yang lainnya. Karena dia atau orang yang tadi kita bicarakan dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Berpegang teguh dengan sunnah. Dan menampilkan tauhid. Tanpa syirik. Di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut animisme, dinamisme. Di tengah-tengah masyarakat yang menghidup-hidupkan kembali kesyirikan. Dulu ada kesenian ebek. Ngerti ebek Pak? Kuda lumping. Kuda lumping, ebek beda mboten? Beda apa nggih? Beda, kuda lumping kuda nyetok. Ebek kan nonton ikan apa? Barongan. Nah, barongan. Biar anu seneng banget bilang, Pak ku tesi cilik Pak. Mana tesi ini? Tok Pak. Tesi cilik. Masih jahil, alhamdulillah Allah berikan ilmu. Hadirin kami lakukan, itu sempat sirna hilang. Tidak terdengar kesenian itu. Tetapi penggiatnya mulai tampil kembali kesenian itu. Dihidup-hidupkan lagi. Dan kesenian yang simsat dengan itu. Banyak sekali dihidup-hidupkan kembali. Musyrikin naik panggung. Mendedangkan kesyirikannya. Menawarkan kepada para muda-mudi yang tidak tahu tauhid. Untuk ikut serta. Bahkan dikatakan sebagai pejantan yang tangguh. Karena bisa makan apa? Beli bling-bling apa pak? Torong nopo nggih nek biyen nggih. Emutan torong jenengan nopo niku. Sentir semprong lah niku. Hadirin kami sekalian, itu dianggap sebuah kekuatan. Mudah-mudi terkesima melihat dalil itu. Apalagi modernisasi itu sekarang bukan meninggalkan kesyirikan, bahkan modernisasi sekarang ini, kemodernan yang ada cenderung kepada klinik. Bahkan ada tokoh internasional Harry Potter. Betul namanya Harry Potter? Apa Potter? Tokoh kesyirikan melenggangkan kampung. Siapa itu namanya lagi? Lupa. Corbusier. Sudah tidak usah meroja apa. Lupa alhamdulillah. Lalem. Itu sekarang ini menjadi sebuah tontonan menarik di sekolah-sekolah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau dikemanakan anak-anak SD sekarang ini? Mereka dijadikan sebagai orang yang memfigurkan tokoh-tokoh kesyirikan. Memfigurkan tokoh-tokoh tukang sihir. Mau dikemanakan generasi muda kita? Akan semakin asing ahlu sunnah. Akan semakin asing ahlu tauhid. Dikarenakan memang sedikit jumlah mereka dibandingkan dengan mereka-mereka yang sesat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada? Tenggeri ki derengaten, Pak. Tambah aja, Pak. Hadir kaum muslimin rahimani wa jami'an, masyaallah. Semangat ya, Pak ya. Semangat, masyaallah. Allah barik. Yang berikutnya kaum muslimin, untuk pertemuan yang akan datang, ya, saya beritahukan pembahasan berikutnya di antara bentuk kesesatan. Ya sudah, untuk pertemuan akan datang. Di antara bentuk kesesatan titik-titik. Ya, Senin depan insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya akan maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.